بسم الله الرحمن الرحيم. Ketika Anda benar sujudnya, sujud itu kan posisi puncak tertinggi ibadah seorang hamba kepada Allah. Jadi kalau Anda ingin melihat seseorang yang taatnya luar biasa pada Allah, lihat yang paling banyak sujudnya. Paling banyak sujudnya. Karena itu ketika malaikat diminta taat pada Allah, diminta sujud. Sujud kalian, hormati Adam. Sujudnya itu bukan karena untuk Adamnya, tapi karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ketika kita mengaku sebagai hamba, diminta sujud kita pada Allah. Sujud, sujud, sujud, sujud. Kalau seseorang sering sujud, sujud, sujud, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah diberikan gambaran esensi dalam salat. Kenapa dalam sujud, setelah sujud kita dibangkitkan oleh Allah, seakan-akan memberikan pesan, orang yang benar sujudnya, taat kepada Allah, sering sujud, mengikuti hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diangkat oleh Allah derajatnya dan diberikan 7 kebaikan dalam kehidupan dunia akhiratnya. Tidak cukup dengan amin. Kita lihat dulu 1. Perhatikan, sujud gambaran dari ketaatan mutlak, taat mutlak. Jadi kalau orang itu benar sujudnya, sering sujud, maka dia korelasinya semakin taat kepada Allah dengan ketaatan yang mutlak. Enggak nawar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, nak sholat. InsyaAllah mah, Alhamdulillah, siap sholat. Mutlak. Warisan, 2:1, kerjakan, siap, mutlak, gak nawar. Itu ketaatan mutlak namanya. Nak sholat, tenang mah, baru adzan, belum qomat. Bukan mutlak. Masih nawar. Kenapa 2:1 ya? Kan kerjanya sama, porsinya sama. Oh ini, wah, oh, tidak adil ini. Wah, tidak ada kesetaraan dalam gender. Bukan mutlak. Bukan mutlak. Jadi begitu diperintahkan, kerjakan. If'al wala ta'fal. Kaidah cuma 2. Kerjakan, tinggalkan. Anda minta Allah begini, kata Allah kerjakan. Anda kerjakan mutlak. Kata Allah tinggalkan, tinggalkan. Tidak ada tawaran di situ. Ketika Anda bisa mematuhi itu disebut dengan ta'atul mutlak, ketaatan mutlak. Nah sifat orang yang benar sujudnya, ketika dia dihadapkan pada hukum Allah, dia tidak akan menawar. Paham? Dia akan berusaha sekuat tenaga untuk mewujudkannya. Wujudkan, wujudkan, wujudkan dalam hidup. Dia enggak nawar. Itu ada ribanya sedikit, bukan? Dia berusaha lepas dari itu pelan-pelan, lepas, lepas, lepas dengan solusi. Awas, saya sering sampaikan gini ya. Kalau antum ingin menjauhi larangan dan mengerjakan kewajiban, kaidahnya dipakai. La yukallifullahu nafsan illa. Kaidah ini terapkan dalam prakteknya. Pelan-pelan, melangkah, melangkah, melangkah. Ini saya sering perhatikan banyak orang yang ekstrim mengerjakan kewajiban langsung kerjakan sewajib-wajibnya. Kaidahnya nggak dipakai. Gak pernah tahajud, tiba-tiba pengen tahajud. Berapa tahajud yang sunnah? 11. Langsung 11. Padahal kata Nabi, ketika akan mengerjakan seperti ini, hadis Muslim, hadis 749. 749 dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Kata Nabi, solatul layli matna-matna. Kalau ingin solat malam, kerjakan lu 2, tambah lagi, enak tambah lagi. Wa idza khasyya ahadukumul fajr falyutir rak'atan wahidah. Kalau khawatir fajar akan datang, cukupkan dengan 1 rakaat witir. 1 witir. Kenapa ada kalimat khawatir fajar datang? Mungkin antum belum pernah tahajud, bangunnya menjelang fajar. Subuh jam berapa sekarang? 4:20. Ya Allah, bangunkan saya tahajud ya Allah. Hamba ingin tahajud, hamba jarang tahajud. Pengen ya Allah. Begitu bangun jam 4. Antum kamar mandi dulu, macam-macam. 10 menit di situ. Tinggal 10 menit lagi. 10 menit lagi, maka jangan paksakan 10 menit. Sunnah Nabi 11 rakaat. Masya Allah, 11 rakaat 10 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak. Tidak, maksudnya apa? Ambil tahapan ini, baru melangkah tahajud 2 rakaat dulu. Mungkin bangun terlambat, tutup witir 1 rakaat. Yang kedua, bisa bangun jam 3. Alhamdulillah ya Allah, bangun jam 3. Tapi selama hidup, antum belum pernah tahajud bisa. Baru akan memulai, baru mau hijrah, ingin tahajud malamnya. Jangan paksakan 11 juga. Mulai 2. Itu pun yang pendek-pendek dulu. Quran surah 73 ayat 20. Faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacakan yang ringan-ringan dulu. Kalau baca ad-duha, baca ad-duha. Al-ikhlas, baca al-ikhlas. Ya, maaf, al-falak, baca al-falak. Gak apa-apa, 2 rakaat. Begitu sudah enak, tutup witir 1 rakaat. Besoknya 2 rakaat lagi. Kok malu sama Allah, masa 2 rakaat. Tambah lagi besoknya 2 rakaat, 4 rakaat. Witir 1 rakaat. Besoknya naik lagi 6 rakaat. Sampai 10 rakaat, witir 1 rakaat. Atau 8 rakaat witir, 3 rakaat, 11 rakaat. Enak bawaannya. Bangun jam 3, sholat 11 rakaat, sudah merasa capek, 3:30 tiduran, bangun jam 6. Orang yang taat mutlak kepada Allah, dan dia berikhtiar sesuai kemampuan dia, berusaha menaati, tapi disesuaikan dengan kemampuan. Antum nih yang hijrah-hijrah juga, tolong, hukumnya dipakai ya. Nah ini tolong ustadz-ustadznya dibantu ini, jangan disuruh hijrah ditinggalin gitu kan. Itu bahaya juga. Ya, ulama itu punya tahapan, antum punya pekerjaan, agak kurang baik. Bagaimana keluar dari situ? Kata para ulama fikih, sebelum keluar, karena ada hajat daruriyah yang sangat dibutuhkan, antum sambil mencari pekerjaan lain dulu. Sambil nyari, ini diturunkan tensinya, turunkan kadarnya, cari yang lain. Begitu mendapatkan, baru antum pindah seketika. Itu tahapan hijrah begitu. Ini kadang-kadang saya suka khawatir, kasihan saya. Ada orang suruh hijrah, suruh keluar seketika. Dia belum menemukan apa-apa. Begitu keluar, dia tidak siap. Hancur hidupnya dan tidak diberikan bimbingan. Begitu tidak diberikan bimbingan, ada fitnah pada agama. Tuh kan, mengerjakan begini, ekstrim, jadi rugi kan. Akhirnya hidupnya juga tertinggal, keadaan hancur. Ada yang rumah tangganya sampai pisah, ada yang berantakan, ada yang macam-macam. Itu bukan hijrah namanya. Antum belajar fikih dulu. Makanya saya ajak guru-guru coba pahamkan muridnya. Kalau murid ingin diajak berubah, tolong bimbing. Jangan dibiarkan, ini pindah begini jadi kesulitan hidupnya. Bukan begitu cara mengamalkan agama teman-teman, ada kaidah. Antum kalau belum paham kaidah, tanyakan. Jangan paksakan diri sehingga antum jatuh dalam hal yang tidak menyenangkan di situ. Dan hijrah itu bukan merubah tampilan. Bukan merubah panggilan pula. Saya mau hijrah, panggil saya akhi. Akhi itu saudaraku, saudaraku. Itu sama aja, bahasa Arabnya akhi. Saudariku bahasa Arabnya ukhti. Ya. Jadi bukan pindah jadi hijrah antum jadi ikhwan. Dari dulu juga antum ikhwan. Antum ikhwan. Anti akhwat. Jadi sama nilainya segitu. Ini bukan merubah panggilan, bukan merubah sesuatu, tapi merubah nilai. Ya? Saya ulang. Kalau Anda ingin berubah hidupnya taat pada Allah, digambarkan dalam sujud, dalam sholat, maka Allah akan angkat derajat Anda di hadapan Allah. Ingat, kalau Allah mengangkat derajat seseorang, bukan dunia yang pertama kali diberikan, tapi ampunan dari dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Anda pilih mana? Dapat dunia, tapi dosa tidak diampuni? Atau dapat ampunan dosa, dunia tidak diberikan. Pilih mana? Tidak ada pilihan lain, nawar dia. Ya? Gini, hukum Allah ketika memberikan ampunan dari dosa, pasti dunia akan diberikan. Mustahil Allah enggak berikan dunia. Tapi yang pertama Allah berikan bukan dunianya dulu, ampunan dari dosa-dosanya. Makanya kalau ada seseorang rajin sujud kepada Allah, mulai ingin pindah, kerjanya ditata lagi, rumah tangga ditata lagi, yang halal diberikan, yang haram dikeluarkan, yang baik-baik ada di rumah, acara tidak baik buang dari rumah, majalah tidak baik buang dari rumah, gambar yang kurang baik buang dari rumah, yang baik-baik munculkan ke rumah. Begitu dirubah ini semua, ada yang baik-baik, yang pertama Allah berikan, lihat hukumnya. Ampunan dari dosa-dosanya. Dari mana tahunya ini Ustaz? Buka Quran, surah ke-2 Al-Baqarah, ayat 222 di ujungnya. Sudah? Kemudian kaidah itu nanti ditafsirkan oleh Quran surah ketiga Ali Imran ayat 31 paling kiri sebelah atas. Quran surah kedua Al-Baqarah di ujung ayat 222. Tafsirnya ada di Quran surah 3 Ali Imran di ayat 31. Sudah? Tayyib. Kemudian hijrahnya ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 100 paling kiri sebelah bawah. Hijrahnya ada di Quran surah ke-4 ayat 100. Perhatikan kaidahnya, saya bacakan. Lihat ujung ayatnya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada ayatnya? Innallaha, sungguh Allah itu yuhibbut tawwabina, mencintai orang-orang taubat. Dikala antum bertobat, antum dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ah, sekarang lihat kaidah cinta. Kalau Allah mencintai seorang hamba, apa kaidah yang diberikan? Pindah ke Quran surah ketiga ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, ikuti aku, ikuti Nabi. Makannya dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sekarang lihat, yuhibbukumullah, Allah akan cintai Anda. Ketika Allah mencintai Anda, Allah mencintai Anda. Ketika Allah mencintai Anda, lihat, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa Anda. Kaidah cinta dari Allah Subhanahu wa taala menghadirkan ampunan dosa. Dan di antara yang dicintai oleh Allah ketika seorang hamba amat kemudian taat pada perintah-perintahnya. Anda menaati Allah, cinta Allah diturunkan kepada Anda. Anda bertobat, cinta Allah diturunkan kepada Anda. Ketika cinta diturunkan, ampunan diberikan. Karena itu ketika Anda sujud, itu gambaran komitmen Anda untuk semakin taat kepada Allah. Begitu Anda taat, diangkat oleh Allah. Mau minta apa? Dibimbing bacaannya oleh Nabi. Daripada minta yang lain-lain, minta istighfar. Rabbighfirli, rabbighfirli, rabbighfirli.